Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Di zaman Nabi Musa muncul Fir'aun 2000 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Jarak kita ke Nabi Muhammad 15 abad, 1500 tahun. Jarak kita ke Fir'aun 3500 tahun. 3500 tahun yang lalu sudah ada seorang manusia yang bengal, seorang yang bengis, seorang yang kejam. Kata Allah ketika diinfokkan, hei Fir'aun, kata dukunnya, akan lahir nanti seorang anak, kemungkinan dia menghancurkan kerajaanmu. Maka apa kata Fir'aun? Setiap ibu yang tengah kelihatan mengandung, maka mesti didampingi oleh dua orang algojo. Dua algojo. Satu pengamat. Pengamat. Pengamat kelahiran. Sekarang ada pengamat cuaca. Sekarang ada pengamat politik. Sekarang ada pengamat ekonomi. Zaman Fir'aun, pengamat kelahiran. Lihat siapa yang borojol. Lihat siapa yang dilahirkan. Kalau yang lahir laki-laki, ini persoalannya. Yudabbihuna abna'akum. Algojo kedua, siapkan pisau khusus. Ambil anaknya, kemudian langsung sembeli di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Perhatikan, Fir'aun, kurang kejam apalagi. Nyembelihnya bukan nyembelih biasa, karena di Quran ada dua kata sembelihan. Satu nahara, nun ha'ra. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wan. Kenapa menggunakan kata nahara? Karena yang disembelih di sini maksudnya unta. Unta disembelih tidak dijatuhkan terlebih dahulu, tapi unta disembelih dalam keadaan berdiri. Jadi untanya dipanggil datang, unta tarik, tarik, tarik. Kalau pedangnya kemudian panjang, tinggal sabet begini. Kalau pisaunya kecil, nanti insya Allah Anda main ke kakinya. Misal, yang belum haji, belum umrah, saya doakan insya Allah mudah-mudahan cepat berangkat. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung, rencanakan berangkat, perbanyak doa, insya Allah. Ya. Amin, amin, sampai kiamat kurang dua hari, kalau enggak ada tabungan, enggak akan berangkat. Ya. Ayo, bismillah. Lihat sini. Kalau pisaunya kecil, tempelkan di kerongkongannya, gesek begini, selesai. Unta tidak dijatuhkan, disembelih dalam keadaan begini. Tapi kalau sembelihannya dijatuhkan, kerbau, sapi, kambing, ayam, dan sejenisnya, jatuhkan sembelih hewannya. Maka orang Arab menyebutnya dengan zabaha. Zal, ba, dan ha. Zabaha, zal, ba, ha. Lihat kan? Tidak, saya besarkan. Zal. Ba. Ha. Ba. Ba. Ha. Kelihatan? Penting yang untuk kadilu. Kadilu bahasa Banten dah. Ya. Kalau kemana sedikit, kadilu. Udah, kalau ambil Sunda yang paling halus, katinyal. Lihat. Zabaha. Jatuhkan hewannya, sembelih kemudian. Tapi kalau disembelihnya berkali-kali begini, gorok, gorok, gorok, gorok, gorok. Itu pakai tasdid di atas huruf ba'nya. Zabbaha. Zabbaha pakai tasdid. Perhatikan sini. Saya mau tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita menyembelih dalam sembelian hewan. Kata Nabi, "Iza zabahtum fa'ahsinu zibha." Kalau Anda suatu saat akan menyembelih hewan kurban atau hewan lain yang diperkenankan, maka baguskan sembelihan. Zibha itu maksudnya sekali potong, sekali gesek, jatuhkan hewan, sekali begini, selesai. Kata Nabi, jangan zalimi hewannya. Makanya dalam aturan Islam kemarin Idul Adha, itu enggak boleh menyembelih hewan yang satu di depan hewan lain yang belum disembelih. Anda ingin menyembelih kambing, kambing satu belum disembelih, lalu Anda katakan, kandidat selanjutnya, lihat sini, ya, siap-siap, itu enggak boleh. Dosa Anda. Ya, sama kambing saja, diminta berbuat baik. Apalagi sama pemilik kambingnya. Tuh. Berarti benar itu. Sama hewan saja, diminta baik, apalagi dengan manusianya. Tapi kalau berkali-kali digorok begini, maka tambahkan tasjid di depan huruf lainnya. Zabbah. Gorok berkali-kali. Kalau jadi kebiasaan, rubah ke bentuk mudhari. Yuzabbihu. Kalau banyak yang menyembelih, yuzabbihuna. Ini kejamnya pasukan Fir'aun. Bukan sekedar disembelih. Ambil bayinya, jatuhkan ke tanah, gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Yuzabbihuna abna'akum. Kalau yang lahir perempuan, wayastahyuna nisa'akum. Bebaskan.